Baitur Rahman, Polres Gunung Kidul. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Berikutnya, pembacaan teks Pancasila oleh Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul ditirukan seluruh peserta. Pencanangan deklarasi pemilu damai kepada Ketua KPU Gunung Kidul mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mendeklarasikan Pemilu 2019. Mohon ikuti kata saya, kata demi kata. Deklarasi Pemilu 2019. Kami seluruh peserta Tabligh Akbar, Selasa 5 Februari 2019, menyatakan deklarasi Pemilu 2019 dan berkomitmen untuk 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Bekerja sama dan membantu Polri serta unsur pelaksana pemilu dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat surat At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Ustaz Nabil Mubarak. Kami sampaikan bahwa Ustaz Nabil ini adalah merupakan juara pertama dalam rangka MTQ mahasiswa tingkat nasional. Kita beri apresiasi yang ini. Thank you.

Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, acara dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Gunung Kidul kepada yang kami hormati Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Fuadi SH SIK NH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektur Jenderal Polisi Kandes Ahmad Lopiri FSI. Yang terhormat Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Suprajarto. Yang saya hormati Wakapolda Irwasda dan pejabat utama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati beserta unsur Forkompimda, Kapolres, Kapolres Jajaran Polda RIY. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Muwafiq, para alim ulama, para ustadz, Ibu Wakapolres, pejabat utama dan personil Polres Gunung Kidul, serta para tamu undangan kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan barokah dan hidayah-Nya, sehingga dapat hadir di Polres Gunung Kidul dalam rangka pelaksanaan tablik akbar Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk, serta peresmian Mako Polsek Karangujung dan Masjid Promoter Baitur Rahman Polres Gunung Kidul. Para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, tablik akbar yang dilaksanakan di Polres Gunung Kidul dirangkaikan dengan peresmian Mako Polsek Karangmojo dan Masjid Promoter Baitur Rahman, bermaksud untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dapat terlaksana dengan aman, damai, dan sejuk, dan semoga Polri dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara baik dengan didukung oleh TNI dan instansi terkait serta seluruh lapisan masyarakat. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izin kami laporkan kepada Bapak Kapolda bahwa pembangunan Mako Polsek Karangmojo dibangun dengan dua lantai menggunakan dana DIPA Polri tahun 2018 senilai 4.223.540.000 rupiah untuk pengadaan jasa konstruksi fasilitas umum dan labeler yang dilaksanakan selama 6 bulan sejak tanggal 23 Mei 2018 hingga 17 November tahun 2018. Polsek Karangmojo merupakan lini terdepan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya di wilayah Kecamatan Karangmojo, yang merupakan salah satu pilar yang diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita sosok Polri yang profesional, terpercaya, bermoral, transparan, dan akuntabel seperti yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya selaku pimpinan Polres Gunung Kidul mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada pimpinan Polri, khususnya kepada Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Gunung Kidul, Camat Karangmojo, dan Kepala Desa Wiladek yang telah membantu pembangunan Mako Polsek Karangmojo sehingga Mako Polsek Karangmojo dapat terbangun dengan megah. Para tamu undangan dan hadirin sekalian, selain peresmian Mako Polsek Karangmojo, di hadapan kita telah berdiri bangunan Masjid Promoter Baitur Rahman. Berdirinya masjid ini atas upaya seluruh panitia pembangunan, namun hal tersebut tidak lepas dari partisipasi serta bantuan semua pihak yang turut menyumbangkan tenaga, pikiran, materi, serta doa, utamanya kepada Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan dana CSR yang telah memberikan dana CSR sehingga program yang kami impikan untuk membangun Masjid Promoter Baitur Rahman atas ridho Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berkah dan pahala serta melipat gandakan rezeki kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung pembangunan Masjid Promoter Baitur Rahman. Semoga Masjid Promoter Baitur Rahman dapat bermanfaat sebagai sarana ibadah bagi seluruh personil Polri, Polres Gunung Kidul, dan seluruh lapisan masyarakat, dan dapat dijadikan tempat membangun ukhuwah Islamiyah juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan menimba ilmu agama dan manfaat lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas bantuan semua pihak atas berdirinya bangunan Mako Polsek Karangmojo dan Masjid Promoter Baitur Rahman sehingga dapat berdiri seperti pada saat ini. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meresmikan Mako Polsek Karangmojo dan juga bersama-sama dengan Direktur Utama Bank BRI untuk meresmikan Masjid Promoter Baitur Rahman. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita semua dalam mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapolres Gunung Kidul yang telah menyampaikan atas sambutan. Acara selanjutnya sambutan Bupati Gunung Kidul kepada Ibu Hajah Bajingah Sarjana Sosial, kami silakan. Forum yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya, tidak lupa saya mengucapkan pada hari ini hari yang sangat bahagia sekali karena Kapolres Gunung Kidul ulang tahun. Jadi terus melihat bersamaan dengan ulang tahun Kapolres selama Kapolres. Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung Makopolsek Karangmojo dan Masjid Komutan Baitur Rahman Polres Gunung Kidul. Terkirim harapan, semoga dengan gedung Makopolsek Karangmojo yang representatif dapat meningkatkan kinerja anggota dan petugas dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Karangmojo. Dan juga apresiasi atas selesainya pembangunan Masjid Komutan Baitur Rahman, semoga dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan anggota Polres Kabupaten Gunung Kidul dan juga masyarakat sekitarnya dan juga untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan pendidikan sumber daya manusia yaitu utamanya bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Polres Gunung Kidul atas sinergitas kerjasama dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik sehingga kita bisa mewujudkan suasana aman, tentram, sejuk dan kondusif di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya juga tidak terlepas dari hubungan jajaran TNI, ulama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, berbagai kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan daerah selalu kita diskusikan. Tentunya ini laporan kami kepada Bapak Kapolda. Alhamdulillah, bahkan sampai kegiatan olahraga Pak Kapolda dan juga apa yang akan kita selesaikan bersama itu alhamdulillah ini kita senantiasa untuk meningkatkan yaitu hampir-hampir seperti saudara dengan provinsinya ini. Kemudian kalau malam, kalau ada masalah kita bertemu bersama rejangan ataupun bakmi. Alhamdulillah kalau masalah itu bisa terselesaikan. Jadi tidak harus acara formal. Alhamdulillah, jadi suasana di Kabupaten Gunung Kidul tetap aman, tentram, dan kondusif. Kami sangat berharap hal tersebut dapat terus kita jaga, kita pertahankan, dan ditingkatkan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Dukungan dari jajaran Polri yang di-backup oleh TNI bersama masyarakat ini akan menjadi kekuatan dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu pada bulan April mendatang. Kami sangat berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, kondusif, dan kita mendapatkan para wakil rakyat serta pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Amin. Semoga dengan praktik kerja ini, usaha dan kerja keras kita di dalam melayani masyarakat mendapat ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuk pada setiap langkah dan upaya kita bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Gunung Kidul yang telah berkenan memberikan kata sambutan. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada yang terhormat Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Dohiri MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Wabik, yang kita kenal lebih resep manggil Gus Mabik kawan dia. Dan kalau Kiai itu kalau Gus Mabik, karena juga sukanya mengatakan ada Gus-Gus yang lain juga masalahnya. Karena Gusnya berbeda, Gus Mabik. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Sugianto, yang kami hormati Bupati Gunung Kidul beserta unsur Forkominda, yang kami hormati Wong Alim, Bro Kiai, Bro Ustaz, yang kami hormati pula Pak Wakapolda beserta para pejabat utama, Kepala Wilayah BRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu hadirin dan mas kalian yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 5 Februari 2019 kita bersama-sama berhadir bersatu-satu dan bermuajaah dengan momen yang sangat luar biasa. Agendanya banyak sekali, makanya nyambut juga banyak. Pertama, agendanya adalah konon peresmian Polsek Karanglucu dan Masjid Promoter Baitullah. Terkait dengan pembangunan Polsek Karanglucu, Kapolseknya ada nggak di sini? Ah, saya nitip pesan, jangan sampai gedungnya bagus tapi polisinya tidak bagus. Gedungnya bagus, polisinya harus bagus. Jangan sampai nanti antar reaksi polisinya itu jadi balik-balik dan seperti itu. Tapi insya Allah, kalau sekarang Mojo selama ini sudah bagus, jadi insya Allah dengan gedung yang baru, pelayanannya juga semakin bagus lagi. Dan konon katanya saya mendengar dari Tarolo, Polsek Karanglucu itu yang sekarang yang baru ini itu polsek paling bagus di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kita polsekkan, jaga, dirawat dalam rangka untuk menyemangati anggota dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang datang juga tidak suntuk lagi. Termasuk tahanannya pun juga dibongke. Kalau kemarin kan mungkin sempit. Nah kalau sekarang saya monitor itu juga tahanan juga orang bagus. Mudah-mudahan menjadi berkah pembangunan proses ini dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu pembangunan Masjid Baitur Rahman, Promoter Baitur Rahim. Baik Promoter Baitur Rahman. Masjid ini pembangunannya diprakarsai oleh Kapolres Gunung Kidul. Ya, saya tahu persis masjid tadinya di Sorong sana. Jadi antar orang lewat sama jamaah itu kan dari suatu ngong-ngong motornya patroli lewat itu tidak usuh lagi. Kita ingat teori organisasi, ya. Organisasi atau institusi itu yang paling penting itu adalah pertama ada manajemen. Dan fungsi manajemen yang paling penting adalah kepemimpinan. Dan fungsi kepemimpinan seorang pimpinan adalah pengambilan keputusan. Jadi saya kira Pak Ahmad Tuhadi sangat tepat sekali berani mengambil keputusan dengan nekat dilihati lillahi ta'ala mindahin masjid yang disono menjadi di depan sini. Saya kira itu bukan apa usaha yang disertai dengan kesungguhan. Mungkin masjid gak sembarangan gitu kan, ya. Tapi alhamdulillah seperti biasanya loh, bangun masjid itu niatan lillahi ta'ala, rezeki datang dengan sendirinya. Saya ketika menjadi Kapolda DIY pertama kali lihat masjidnya itu rodo kumuh, bawahnya kantor cuma di lantai atas. Ini masjid apa kantor? Gak jelas. Saya bilang sama pejabat utama, sudah bismillah saja kita bangun, insya Allah. Yang bangun masjid mudah-mudahan dimudahkan. Tahu-tahunya malaikatnya datang. Berupa komandan BRI dari pusat. Nah, saya cerita-cerita lagi bangun masjid. Pak Kapolda, mana ini ya? Saya sungguh-sungguh, maketnya ada. Saya tunjukin ini loh. Biayanya nanti, Mau tahu apa-apa? Semua saja, alhamdulillah. Gratis, jadi yang bangunin CSR dari BRI. Nah Pak Muadi pun saya kira hari ini sama niatnya belum lillahi ta'ala pengen bangun masjid, bilang sama saya, Pak, saya pengen milihin masjid Gunung Kidul yang ada di lorong itu di depan supaya masyarakat umum pun nanti bisa juga sholat andainya nanti dari depan, jadi dari EU pakai itu. Terus biaya dari mana? Ya insya Allah ada saja Pak, kita nanti dengan masyarakat Gunung Kidul kembali rezeki itu datang dengan tiba-tiba dan tidak terduga. CSR dari Bank Rakyat Indonesia pun mengalir lagi. Alangnya itu muncul. Terbangunlah alhamdulillah masjid Promoter Baitur Rahman. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini juga ditandai dengan tabligh akbar. Tadi Ketua Pemilu Ketua KPU tidak saya sebutkan tadi, Bapak. Membacakan langsung deklarasi damai, pemilu yang damai dan sejuk. Saya kira kita selama ini gonjang-ganjing ya, di mana-mana terkait dengan masalah pemilu. Ya, saya ingatkan kembali, pemilu 5 tahun sekali. Pilihan boleh berbeda, tetapi semangat kita berbangsa dan bernegara jangan sampai kemudian menjadi gontok-gontokan. Setuju nih? Nih, di sini pun saya yakin partainya beda, pilihannya beda. Ya, tetapi insya Allah semua dalam rangka kita hidup berbangsa dan bernegara, mudah-mudahan semua nanti berjalan dengan baik. Dan tanggal 5 ini saya sudah tunggu sebulan yang lalu. Pak Mat Wadi, di kapan presidensi? Nanti pak tanggal 5. Karena tanggal 5 itu juga kebagian jadwal Gus Muafiq bisa hadir di Gunung Kidul. Alhamdulillah sekarang sudah tahu. Undang bunyinya setengah mati susahnya. Saya takdir masjid di Polda. Kapan Gus Muafiq bisa datang ke Polda? Waduh, antriannya panjang pak. Katanya gitu kan. Jadi saya bisa menikmati beliau itu nonton di YouTube-nya saja. Dan alhamdulillah, untunglah kita bangsa dan negara ini ada sosok seperti Gus Muafiq. Ceramahnya itu menenangkan, menyejukkan, dan kita pede rasanya menjadi umat Islam dan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ceramah ceramahnya dia. Ya, ribut terus kita bolak balik, kita nonton beberapa itu, gila nih gitu kan ya. Provokasinya kan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Udru ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Serulah jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik. Al-Qur'an menyebutkan itu. Loh kok jebulnya kok sejeng gitu. Berbantah-bantahan saja, berdebat saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kok kita saling menghujat, saling memprovokasi. Ini sesuatu yang di luar daripada ajaran dalam Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan kehadiran semua baik, kira-kira bisa menjernihkan semua dan bisa memberikan pengajaran kepada kita semua. Ceramah-ceramah yang sungguh sangat luar biasa, real, murni, genuine keindonesiaan kalau beliau memberikan ceramah, insya Allah nanti. Nah, oleh karena itu, ibu sekalian, mari ya, ada kesempatan tabligh akbar seperti ini, kita ikuti ya, jangan sampai dahulukan kanjeng Nabi. Kuna'aliman, au muta'aliman, au mustanyan, au muhibban, palatakun khomisan, pataklik. Jadi paling tidak, jadilah orang itu yang menjadi ustaz atau kiai. Paling tidak kalau tidak gitu kan ya, jadi santri atau dengarkan saja itu bagus. Atau yang keempat, mencintai jamaah seperti ini. Tapi jangan itu golongan yang kelima. Kiai santri, kiai ustaz bukan, santri bukan, mendengarin ceramah enggak pernah, ke pengajian juga tidak suka. Pataklik maka celakalah kalau golongan kelima. Yang mudah-mudahan paling tidak kita golongan ketiga yang keempat tadi dengerin sama senang pengajian-pengajian. Nah, mode-mode seperti ini, kalau kita teruskan, mudah-mudahan ini juga sama dengan menyemangati kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ceramah itu nanti dari Gus Muafiq dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Pada akhirnya, dengan pembangunan masjid tadi, insya Allah menjadi barokah. Pada Bapak Joto, matur nuwun. Mambara masjid dari lillahi, banallaha mutil jannati mithlah. Barang siapa yang membangun masjid ya karena lillahi ta'ala, insya Allah di surga nanti Allah akan bangunkan semisal itu. Nah, jadi Pak Fuadi, Pak Prajoto, Pak Sustaf dan semua yang membangun masjid, insya Allah nanti janji Allah tadi dia akan meleset dan harus kita percaya itu ya. Baik, dan terakhir tentunya Pak Fuadi, ini kadonya luar biasa. Saya baru mendapat rilis kemarin ya, seluruh Indonesia ada Polres di Jawa 3 dan Polres di luar Jawa 3 yang kepercayaan dari masyarakatnya itu luar biasa bagus. Dan alhamdulillah Polda DIY mendapatkan satu Polres yang mendapat kepercayaan dari masyarakat luar biasa, yaitu Polres Gunung Kidul. Betul. Baru dirilis kemarin. Parameternya apa? Parameternya karena kepercayaan masyarakat kepada polisi itu karena hubungan yang harmonis dan baik antara polisi dengan masyarakatnya di bawah komandan besar AKBP Ahmad Wahabi. Lanjutkan terus, dan saya apres yang lain harus sama juga. Saya bangga ya, karena hanya 3 di Jawa dan 3 di luar Jawa yang luar biasa nilai tinggi. Karena apa? Wujud kemitraan polisi dengan masyarakat. Dan kesempatan baik ini, selamat milad untuk Ahmad Bupati, selamat ulang tahun yang keberapa? Yang ke? 42. Mudah-mudahan panjang usia, panjang umur, sehat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf apabila dalam sambutan ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada KPK untuk tetap tinggal di tempat. Acara akan menunjukkan dengan penandatangan prasasti dan MOU serta pemontongan tumpeng. Penandatanganan prasasti yang pertama adalah prasasti Makopolres Karangmojo yang akan ditandatangani oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian prasasti yang kedua adalah prasasti Masjid Promoter Baitur Rahman Polres Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dirjen Bank Rakyat Indonesia. Kemudian penandatanganan MOU hibah Masjid Baitur Rahman yang akan ditandatangani oleh Dirut Bank Rakyat Indonesia dengan Kapolres Gunung Kidul. Setelah penandatanganan MOU dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin kepada Bapak Kapolda, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Demikian dari acara penanda tangan prasasti peresmian Makopolsek Karangmojo, peresmian Masjid Promoter Baitur Rahman Polres Gunung Kidul serta pemotongan tumpeng. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya

karena bentuk terbaik dan terkuat. Kalahnya cuma satu, ngantuk. Ini sudah nggak ada, sudah. Kalau udah ngantuk nggak ada orang kuat. Pak Kapolda itu kalau udah ngantuk ya nggak bisa ngapa-ngapain. Operasi penangkapan maling kok ngantuk ya nggak jadi. Mitizen mau tinju ngantuk nggak jadi. Iya, mantan baru ngantuk ya nggak jadi. Ya nggak ngapa-ngapain kok ngantuk. Lo makanya musuh bebuyutannya manusia itu ngantuk. Makanya kalau pengen menangan jangan ngantukan. Itu aja. Rasulullah mampu nahan kantuk 15 tahun jadi nabi. Sunan Kalijogo sanggup menahan kantuk 3 tahun jadi wali. Ki Gede Pemanahan dan Ki Ageng Giring sanggup menahan kantuk 20 tahun timbang lampir Gunung Kidul gitu. Punya keturunan besar Panembahan Seno Pati. Jadi kalau kemudian membangun Yogyakarta ini adalah barokahnya orang yang kuat melek. Makanya loh, kenapa? Loh, dirasani langsung muni. Gak bisa di online dunia lain itu. Kalau dunia lain di share it ya langsung aneh. Loh ya pemilik tanah ini datang, sampean aja gak lihat. Dirasani ya menunjukkan ngong. Jadi gak usah heran, itu cara santri biasa. Itu kalau sesuatu di online ya. Sudah ya, jangan remel. Dan gak berhenti-berhenti. Ini salahnya tadi kenapa tak rasain. Mana tukang songnya? Song itu kalau kemasukan makhluk astral ini ya begini. Ayo. Dari pagi gak ngapa-ngapain. Ya inilah manusia. Bingung, tukang sonnya bingung Pak Kapolda. Ayo mana? Sudah, oh berhenti. Tukang sonnya sudah lari-lari. Oh. Udah, terus dong, rambung-rambung, butuh ngerasani ya oleh, ngerasa tak komplain, tak komplain genti nanti. Dah, ya, lu. Lah inilah ya, kuat melek. Makanya orang itu kalau meleknya kuat, ini jadi orang hebat. Di Jogja itu ada yang kuat melek, ibu-ibu tapi namanya Bu Sukira. Itu kuat melek 9 bulan gak tidur tiap malam karena hamil. Iya, pengen punya anak jadi raja. Padahal di Jogja itu kan gak mungkin lah orang jadi raja kalau bukan turunan raja. Ya dilus-lus saja perutnya, ya Allah pengen punya anak jadi raja. Lho anak melek dituruti kok sama Allah. Lahir anaknya laki-laki, keriting, jembluk, putih, kasih nama Soeharto. Jadi presiden 35 tahun. Orang kalau melek itu kuat, terus tau. Polisi malah jangan ngantuan. TNI jangan ngantuan. Orang kalau kuat melek, kuat. Makanya dulu nenek moyang kita kalau pengen sesuatu yang gede melek, mencintai perempuan paling cantik segunung gitu loh ditolak. Melek orang dulu, melek wong biyen. Boleh kecil dan maca ya Rahman ya Rahim, I love you. Nah kalau gak mau ya bacanya sunah mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang. Yo I love you. Melek itu kuat, makanya jangan sembrono sama orang yang kuat melek. Makanya ada orang cari nomor juga melek. lu golek nomor lu melek, kan? Nah, itu melek. Nah, itu rumus dalam agama Islam lo. Waja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'ah. Masya siang melek, pengiyep, malam tidur, tapi wa minal laili fatahajjat, dan malam itu bangunlah. Lho, tetap kon melek. Nah, dulu nenek moyang kita hebat-hebat, bodoh-bodoh tapi kuat. Ngajine meng semelah Rahman, Rahim, tapi meleknya kuat, sakit gigit cuk sembuh. Dukun bayi mana ada dulu operasi sesar. Dukun bayinya kuat meleknya. Kuat. Nah sekarang begitu orang ini gak ada yang tahan melek, ngantuan, penakut. Jangankan ketemu singa, jone kok petuk singa, petuk melinjo di. Monggo-monggo melinjo urak-urak samurat. Lah ini manusia, ini rumus dasar manusia. Mula aja sembrono sampean dadi menungso itu. Lah makanya nenek moyang kita selalu mengingatkan, ojo lali asal usul. Usul kita ini bahwa kita akan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Lah makanya sampai orang tua-tua kita mengajarkan ben kita enggak lupa kalau kita akan pulang kepada Allah, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai digawe basa Gunung Kidul dulu itu. Nopo urip aja lali sangkan parane dumat. Dumati iku lah carane wong tuwa biyen. Nah, supaya kita ini ndak lupa sangkan parane dumati kembali kepada Allah. Nah, wong Jawa itu biyen kan senengane nembang. Maka biar selalu ingat, maka ukoro ojo lali sangkan paraning dumadi saking innalillahi wa inna ilaihi rajiun didamelke tembang, karena wong Jawa niku senengane nembang. Nek diajarkan dengan tembang itu lebih mudah mengingat. Karena hobine orang Jawa kan nembang wong Gunung Kidul. Lungo ana mentok nembang, tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani. Perlu bebek, bebek adus kali nututi sabun mandi. Ini kapan bebek nututi sabun mandi? Duduk ini roh lintang, yening tawang ono lintang, cahayu nembang. Perlu semut, semut ireng anak-anak kepung kang nembang. Pucuk minggat nembang, sang balio sri nembang. Lho makanya sampai wong Jawa itu punya tembang spesifik yang orang sedunia enggak ada yang punya. Tembang silit. Iya padha minta ada orang punya tembang selain itu Jawa, tembang silit. Lemo silit ku dikenal tembang sepul. Eh Jawa. Lah itu, lah dulu itu hebat nenek moyang kita itu ngajarkan aja lali gitu ya. Apa lo cungguhnya tentang aku melu cungguhnya? Oh melu, lo ratrimo deh. Oh, lo makanya kita diajarkan dengan tembang yang sangat sederhana, dikasih nama tembang mocopat. Mocopat seneng ini. Wong urip kudu iso mocop barang papat. Barang papat itu apa toh? Kancane nyawa sing medhun teng alam tuh. Dunyo nyawa iki akhirat, produk alien mriko. Lah nyawa niku medhun teng alam lho, dhewe manggon jero raga, lah raga gawenan Gunung Kidul. Makan, makan, makan telo, makan gaplek, makan walang, mangan tung. Lah niku diproses teng-teng, ya ana sing metu dadi uyu, metu dadi umbel, metu dadi ee. Lah ada yang disimpan di sini saripati makanan namanya nutfah. Wong Jawa ngarani mani nggih. Simpen teng mriki. Lah nek pun simpenane kebak, wong bapak ibu saling mencari terus golek-golekan terus ngoten niku. Nggih. Nah, terus 3 bulan dititipkan ke rahim ibu menjadi segumpal darah, petangulan segumpal daging. Nah nek wis dadi daging, nyawa niku dipanggil dul-dul nggih ya Allah. Rogomu wis dadi nggih. Aku nek medhot tak takoni ya. Iseling gak nek aku pangeranmu. Alastu bi rabbikum? Lali ora nek aku pangeranmu. Ndaklah ya Allah. Qalu bala syahidna, saya tidak akan lupa engkau Allah. Fan fuhuruk, maka ditiup rohani ke dalam daging. Nah terus akhirnya dagingnya urip, tek tek tek tek, jemplek-jemplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, lukuli rambut, sangang ulang, proses kesinisasi. Jadi selesai, terus metu. Begitu metu, nyawa nih manggon jeruk rogo, singkit tok rogo, rogo nih nyawa nih pesen jeruk. Lah rogo iki tergantung sing damel, nek sing gawe pesek metune pesek, sing gawe bangir metune bang. Lah sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe wong ayu ganteng lah metune niki. Iki wong Jawa hebatnya ini. Lah nyawa medun niku kancane Pak, papat sebelah kiwa niku dikei iblis loro bagian nyasaraken, sebelah teng kiwa dikei sebelah tengen dikei malaikat loro gandol gandoli ben ora elek. Lah niku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa ora mati paham wong Jawa. Akhirnya dijawakno kali para ahli, para ulama dijawakno ngangge nopo? Dulur papat limo pancer. Lah akhirnya pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur iki. Kiwa panger pancer pengin bojo ayu. Nek nganggo dulur tengen macane ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo dulur kiwa macane sunama tekaji ajiku jaran go loyang. Pengen sukroso nek dulur tengen sing dijak lunga dianggo dulur tengen maca la haula wala quwata illa illah. Lah nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku bandung bondo basa. Pengen sugih nek nganggo dalan tengen ya fatahu ya rozak salat duha. Lah nek nganggo dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai kali dukun lu padha kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Mula terserah sampean milih kiai kok dukun padha. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon wong padha padange. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono. Golek pitik ilang ngangge lampu baterai ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu ming baterene isih utuh blarake entek kok. Obong, oh, aku bedane nar karo nur ngono ya. Lah mula supaya wong Jawa niku paham lakone urip niku tembang maca pat kang kawitan Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang kemambangi nyawa medhun alam do. Dunya sambut ngapati mitoni wacakno Quran supaya nyawa sing medhun niku anteng. Mutmainnah dadi nafsul mutmainnah. Nek wis bar Mas Kumambang tembangi menungso niku namine mi mijil lahir lanang utawa wedok. Nek lanang wedhus loro, nek wedok si siji. Lah nek wandu ya siji seteng setengah. Nek mijil lahir sasampune mijil kali tiang Jawi diulangi tembangmu nek wis bar mijil tembangi kinan kinanti. Lah cilik-cilik ngeten iki sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji sadu wayang ngaji kok layangan ya ketok layangan wayang ngaji kok mancing juklek pancine isi ngeyel ya disat kaline ngelum. Kinanti itu ndak ada hak asasi manusia. Ini Pak polisi yang paling harus memahaminya. Karena aku nek ana guru jewer murid niku polisi melu biasane Pak. Akhire gurune rawani karo murid-e. Soale kinanti itu saat-saat dikasih bekal agama dan akhlak. Kula niki mbiyen kok kuping produksi Cina pun copot. Saking kerase bapak kula lho wupuk. Sampai kayak cilik itu saya itu mikir aku salah milih wong tuwa. Saking keras. Jadi ngaji itu jam berapa? Jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 4? Jangan sampai ada anak keluyuran. Ra gelem ngaji samplung dasih. Wong tuane ra trimo tembiling sisan. Lah ini nang kene wis bar itu terserah jak ning pasar malam siapa monggo. Tapi fase ki nanti keras. Kasih sangu bekal kanthi agama kanthi akhlak. Lolos diki nanti anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Wis ditenono-nene wis sinom. Ra iso diulangi. Lah nek wis bar sinom anak menungso kesusul tembang asmara. Don mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta kaya kucing rasa coklat. Ana nang sel mahera kene dituturi. Lah nek wis bar asmara dana, menungso niku kesusul tembang gambu. Bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga pun rapi. Lah nek wis bar gambu. Barniku tembangin nopo coba dandangku gula itu bojo dalam rumah tangga kok legi enak ya itu gula lah itu bojo serah tahu di duit senengane ngeramal togel lah itu pahit oleh dandang tukang kang sombong ngopo tukang nanti tutut kabelnya nanti buah wes ngono rasa dicep nom nah yo wes kuang kabel elek ngono kuang anu ngajukan proposal neng Pak Polres ganti kabel yo balen iki lho iki lho dadi pedot-pedot le jelasene yo iki. Iki barang lawas wis ra ono sing jelaske, dikira ngene iki produk bid'ah, ngono lho. Ora dikira produk bid'ah. Nek wong wis bar gambo tembange dandangku, gula dandang kula niku dandang pahit, gula le merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek ndek bojo kok pinter apik kaya Pak Kapolda gula. Nah di bojo wis rupane elek ra tau di duit senengane ngramal togel bendino diuber polisi lan niku dandang pahit tumpe. Maka tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya bagi dupan. Lah nek wis bar dandang kula ati-ati menungso kesusul tembang durma. Wis wayahe dharma bak. Di nek duwe ilmu wayahe tokno mulang, nek duwe bondo wayahe ditokno nyumbang, nek duwe tenaga wayahe ditokno tandang. Rewatan endi bandamu, endi ilmumu, endi tenagamu sing mbok dharma baktekno niku tembang durma. Durma niku ora nang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamun. Paune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Melet niku pangkur. Wis wayahe mangkur nang mlebu Mas, cetraketan setahun bisa riyoyo nang iki. Pangkur wis kudu ngerti. Sing nom-noman gagah tato nogo mangap teng mriki kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki wis wayahe pangkur, wis wayahe mungkur. Nggih, tato Garuda teng mriki kok wis dadi empring kan iku nang mungkur. wes nek wes ngungkur nang golek dalan pang kadang nang lebu masjid ya. Raketang setahun misal Rio ya wes nang kudu ngerti. Pas yo polisi yo padha wis aja ngiwo-ngiwo meneh yo. Eh mama aja golek-golek nang pesisir barang nek ojo. Payai pangkur nang ngungkur kabeh ndak bisa mengelak. Soale nek pangkur kok ora nang ngungkur kesusul tembang megat ro copot rogo saksomone mati terakhir tembangi pucung menungso kimeng dipocong selubu-selubu bak tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap mlebu lawang ciut tok malaikat mongkar nangkir takoni meneh marno bukan Allah wapuk kalau mereka mau karang kita pawak tadai kan malaikat terakhir ojo nukang ojo piye muni Allah raiso mengenai Allah oh hilat gunung kidul nanti alim batak tuh ini ono coro oh ya hayu ya koyum ya kayu buyuka umum robil alamin robil nga harus kalian belajar. Wes lagarono pengajian catetane ono yo teko. Selapanang teko, pengajian ning Polres yo teko. Oh yo wes berarti wes gelem sinau wong iki. Ya tapi pas ngaji kok turu. Ora apa-apa, ngaji turu yo lek. Ngaji kok turu berarti matane ora ngaji. Kupinge ora ngaji tapi selagi bokonge lungguh ning kono, bokonge bokong ngaji. Dari itu ini indah Mbak Buyutnya dewe yang jelas no, ngajari menungso inna lillahi wa inna ilaihi terus ya Allah pokoknya sesu nek mati ditakon nanti gajaramu neng moto pun telas nah kan tak ada mendingi wong adus entah lambe telas ngelok pantai terus ada wong kantok-antok lambe pulau muli wow berantai lah gajarannya sing kisah kita sing teng bokong tesih hitung bokongnya batas syadu arjuluhum oh iya bokongnya ono ayo bokongmu melebus warga eh bokongnya ya Allah bokongnya lu mula sambil ngaji ini diniati belajar okay? Belajar mengenal Allah nah uang yang mati belajar ini ku mati di ngapura gusti Allah mula sampai ndak disini uang yang temuriki enek toreko nang melu ya enten buatan toreko gunung idul nang melu nang daftar sampean kondo karo yai ini, yai kulo derek piritane ping pinten, ping satus boten kiat yai lah kuatmu piro, ping gangsal nah sing 95 tanggung jawab sapa? Penjenengan wah, rasanya lagi kulo ini penumpang yai sing penting numpak turu ngorok tekan gen ini jenengan kan sopir kudu melek karo moco plang pokoknya ini medun tak bayar, tak bayar ngono dong aku orang lah mula diniati belajar mula ini lah ini pelajaran lawas nih lah ini sing ra gelem belajar takoni marobu kaya marobu kaya hahe tapuk pat lambene malaikat langsung begitu tapuk lambene langsung rayu dicanggah gulune melek langsung jadi wareng wedi lho akhirat melek cemplung nang neraka diudeg-udeg nang neraka ra entuk mati angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebog basa lho mulo pangkate menungso cara wong Jawa kan anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebog basa. Dengan ini wali ini mulang ya lengge bebosok dan mula aja kumul mbak lo belajar niku dan ini pelajaran soko wali bian lengge nah terus mula menungso niku begitu tembang niki tadi kali Sunan Bonang ditambelke gamelan slendro pelok sing maune musik niku cek-cek-cek atang-atang-atang digaweke nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Ora iso ning kene terus ya kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi. Pitik wong urip ku ya ngono. Polisi ki ya kadang apik kadang elek, kadang dingkik musuh, kadang kliru dingkik wong adus iku biasa. Musuhnya yang tiba kalau orang lu biasa uangnya kadang apa kadang elek lu biasa mawon nanti nang ning nang nong urip iku nang kene ya nong kok no ya kadang ngaji kadang jamil bo hokong biasa nek apik terus malaikat elek terus iblis nek menungso ya kadang apik kadang elek wis ket biyen ora sak gumun nggih masih ada polisi ya ana sing kaya polisi India ya ana lagi perang ra teko-teko enek engko terus go pistol siji kabeh ditembaki mati kabeh begitu mungsuhe kare siji peluru nintek ngono ya eneng ini biasa kehidupan nang ning nang nang urip nang kene nang ngono nek pengin pungkasanmu sing apik dandang dandang kung ayo dandang balik nang sang yang agung gek dandali nang Gusti Allah. Dan sing ora ngerti kan nang ning nang nong nang ning nang nong dandang dandang ngono ya eneng ngono ya. Enten lho enten. Nang ning nang nong nang ning nang nong dandang dandang lutuk-lutuk lutuk ngono ya eneng. Lah mila kali jeng Sunan Kalijaga terus bar ngono dikeki pengertian dijak mangan. Begitu mangan cempret kabeh wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno-warno kenongo no kenongi ini nganti mukutu kantil nang Gusti Allah lah mulu sampe ini wis di masjid ini wis enak tapi kan masjidnya wong Indo nih siasi nyale ada mulu nih sholat tenguriki ya orang serasa kepoyo sinyal sing neng kono. Nah sinyal kono setengah rolas diundang ya wis teko. Wong teng Arab sinyale gedhe lah. Mriki lah sinyale sinyal lokal. Kadang sinyale entek. Mula ya ora teko-teko kadang. Salat zuhur ngono arep dimulai setengah rolas ya urung teko. Mula kiai biyen niku nek salat zuhur setengah lo loro biasa mawon niku wong Indonesia. Allahu Akbar Allah Akbar. Biasa. Sudah biasa. Mungkin nek makmum mirung teko ya Rabbana ya Rabbana. Rung teko-teko ya tombo ati. Wong pegel nambah atine dhewe. Isih ra teko-teko kiai ning ngamuk diuruki anjang anjang teko. Lari gini, alhamdulillah, demi lo, masya Allah. Lagi sinyal lokal, jadi nanti Allah, oke wow. Misalnya yo, tapi bang sinyal lokal lagi manteng, kan ketekan sinyal bakso hilang. Karena ting bakso. Yes. Allah Akbar, keretak-keretak ya Allah, kabahku tanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahada suwe suwe biasa makanya imam lokal itu tuh ngerti ojong pokean pola merasa datang Allah rasa anggih wong motone wong kene niku durung iso salat engko ngene Allahu Akbar nyetop apa imammu mula nek teng mriki salat ya aja kok terus Allahu Akbar sikil mriki niku sikil cap salep lah pan lah sampe digrayangi mesti jingkat ya mula wong mriki kiai biasa Allahu Akbar apa gitu ngene wong pikirane kemana mana bocor kabeh pikirane bocor atine bocor mulo bar salat ditambal ngangge wi zikir la ilaha illallah rasa diprotes aku maca hadis sahabat iki nek zikir kok meneng ngene ya sahabat muridé nabi nang ngono meneng ngene atine nang Gusti Allah wong mlebu wifi ne Kanjeng Nabi wong meneh nek ditetrin Lah sing teng mriki lho Pak Gunung gitu lho dijak meneng ya turu. Lah nggih, jadi ya turu. Sebab nopo? Ada jarake karo sumber asli terus mikir aja meneng tok nek masjid mriki muni yo. Lah illallah. Supaya nopo sing sepuh-sepuh krungu terus nirokno. Lah nek kiai ini kenapa-napa ya? Masih tua-tua ya tekan mati ya ora iso mikir. Lah ini cara kita dari sinyal lokal. Mula kiai-kiai ngene. Lah pemancar lokal iki ya butuh pulsa. Ngajarnya orang siapa? Ya iki lah ngadep Gusti Allah. Gusti Allah ning ngono. Sinyal utamane waktu niku le damel. Sinyal utama didamel teng Mekah mriko. Terus kita lagi di kon melu sinyale Kanjeng Nabi. Nah, kita itu wis ora tau petuk Kanjeng Nabi. Ora tau petuk dhewe karo Nabi. Sing petuk Nabi ku ya wong Arab ana. Wong Arab mriko sing petuk Nabi. Sing petuk Nabi niku jenenge sahabat. Lah sahabat niku petuk Nabi. Terus uang sing ora petuk Nabi ning belajare petuk sahabat jenenge tabi. Tabi'in. Nah wong sing petuk tabi'in ora petuk sahabat jenenge tabi'ut tabi'in penderek. Nah sing petuk tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lha awake dhewe petuk sapa? Lah petuk kiai niku. Kelas awake dhewe kan kelas murid-e kiai, ora murid-e nabi langsung. Mula kadang kita niki diulangi ilmu ahli sunnah wal jamaah untuk mengukur jarak ruang dan waktu. Ahli sunnah nabi, wal jamaah nabi sahabat, wal jamaah sahabat niku tabi ain, wal jamaah tabi ini niku tabi'ut tabi'in, wal jamaah tabi ini niku tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lha wae dhewe wal jamaah sapa? Wal jamaah ulama, wal jamaah kiai petuke al ulama warasatul ambiya sing manggone ning Gunung Ki Kidul. Mulo gayane ya pesek-pesek biasa. Lan iku mulo kita niki nek misale arep ngaji niku ya kudu ro pangkate. Soale wong sakniki niku kathah sing ra weruh pangkate. Penderek nabi kabeh rumangsane kaya muridé nabi terus gayane muridé nabi niku digawa kabeh. Jenggote dienggo, cingkrange dienggo. Mula akhirnya do ngamuk karo polisi dadi teroris. Dan ini santri-santri ndak ngaku murid ulama ya sini. Rasa datang komplit jenggo pangkatnya sing dhuwur. Pangkat kopral rasa ngaku kelambine jin. Jenderal ngukun slet. Nah ini karnaval rapopo oleh wong karnaval. Saat ini kan kathah nopo malih zaman milenial nih, kathah tiang itu lali pangkate di hadapan Rasulullah lali. Milenial itu kan generasi yang cepete luar biasa. Kulon ini bukan generasi milenial, ini ngerasa no milenial. Masa muda kulon itu masa pra milenial. Kita dulu ya, sing nom sing tua-tua seumuran enak ya, tak ada nih sampai di rumah no ya. Zaman kula niku ya sampean ngerwengi pengen ro gajah Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Wis ngono kadang diganggu siarane Pak Harmoko. Diganggu siarane Pak Murdi, kok ono ngenteni suwe. Jadi generasimu ndak mengalami itu, apalagi orang ini orang alami. Pengen delok donya itu cukup ning jero kene cepatnya luar biasa kita delok tengu Afrika metu ada di sini semua kijeng kawin ono nggih sampe nek ra ngantel gedolek ono ya golek ngono laler dingklang ono nek lengkap itu cecek sikil siji ngono ono sampai-sampai boleh ngapem lono. Ini zaman milenial luar biasa cepatnya. Zaman pulau itu nak yo nih jatuh cinta menyakitkan. Pemene polisi, tentara jatuh cinta sakitnya luar biasa karena tugas. Boleh Pak Pos nulis surat cinta dulu.

Ya Yazid Mas'ari belajar agama niku kali gurune namine Kiai As'ari bapake dhewe. Terus pondok tengen Mbah Khalil Bangkalan. Mbah As'ari ngerti agama sebab diulangi kali Mbah Khairon Bagareng Roto Purwo Hadi. Mbah Khairon niku belajar agama tengene Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Muridé Mbah Abdul Halim Boyo Lali. Boyo Lali muridé Mbah Sofyan Tuban. Mbah Sofyan muridipun Mbah Jabbar. Baca par murid pun Mbah Abdul Rahman Sambulasem, Mbah Abdul Rahman Basyaiban. Murid pun Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Nah, Mbah Benowo murid pun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid pun jeng Sunan Kali Joko. Sing salah satu murid jeng Sunan Kali Joko medun teng gunung ki kidul ki gede pemanahan kali ki Agenggiring. Sunan Kalijaga belajar agama tengene Sunan Bonang, Sunan Bonang tengene Sunan Ampel, Sunan Ampel tengene Mbah Ibrahim Asmorokondi, tengene Sejumatil, tengene Sejumatil Kubro Turgo. Lah sedaya wali songo niku punjere niku teng Turgo. Kok muka sesuk polisi niki ngerti akhirnya bangun ke dalan teng Turgo. Wali songo pake omahe apik kabeh kumpulan liyane. Saya cuma tilku bro, aku belajar ni tengini Sayyid Muhammad teng Pase. Sayyid Muhammad Pase belajar tengini Sayyid Abdul Malik, Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa belajar tengini Sayyid Abdul Malik Mongol. Belajar pun tengini Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajar pun tengini Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Belajar pun tengini Sayyid Ali Khalil Qasam. Belajar teng Sayyid Alwi, teng Sayyid Muhammad, teng Sayyid Alwi. Belajar teng Said Ahmad Al-Muhajir, teng Said Isa, teng Said Ubaidillah, tengene Said Muhammad, tengene Said Ali Uroidi. Said Ali Uroidi tengene Said Ja'far Shiddiq, Said Ja'far Shiddiq belajar tengene Said Bakir, Said Bakir belajar tengene Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin tengene Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain tengene Sayyidina Ali. Lah iki sing sinau langsung teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iki jenenge ahli sunnah wal jamaah. Pangkate siji. Lah mula awak dhewe niki belajar teng jalur niku, mila wong Jogja niku duwe kebiasaan aneh. Sing sane iki dilok-lokno. Wong Jawa niku nek ulan suro mboten mantu. Wong Jawa niku nek ulan suro ora digawe. Wong Jogja muter beteng ora omong. Niku sebab awak dhewe niki jalur islame saking Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku dibantai tanggal 10 Asyura teng Karbala mriko. Dipateni kabeh putune Nabi tanggal 10 Asyura. Mula 10 Asyura bulan duka seluruh kaum muslimin seduh niya. Lah karo wong Jawa ulan Asyura jiko buntute tok ulan Suro. Mula nek ulan Suro wong Jawa niku ora mantu. Sing teng Jogja meri beteng ping 7 aja omong. Maksude nek ulan Suro aja kokean lambe. Iki bulan duka. Yo tepuk sing banter aja. Sing Solo muter beteng ngetutno kebo. Untuk apa? Nek ulan Suro aja dandan niki bulan duka. Tapi nek wong ora ngerti niki alo-alo iki tahayul, iki bid'ah. Soale wong Jawa percaya ulan Suro nyiroro kidul man mantu. Lho ngene iki lho wong nek ora ngerti asal usul dipeko kabeh. Ya. Lah ini ajaran poro, ajaran Islam. Ini menandakan bahwa kita ini kaum muslimin di Indo. Nah, sing ngarani nyiroro kidul mantu ulan Suro iki sapa to asline? Sing mitnah pertama wong Jawa. Niku jenenge Ngabdullah. Ngabdullah niku wong Pati, teng mriko wong Bakaran. Niku santri tapi ra kuat kere melu londo. Terus gelare Kiai Tunggul Wulung, sing nulis kitab serat kale sing siji serat Dharma Gandul Gatholoco, sing setunggale serat napa niku sing tolir lalir darmo gantul gantul lucu kalian serat sabdo palo noyo genggong niku karya palsu karo niku niku sampean pengen ro. Makanya terus menghasilkan aliran kepercayaan darmo gandul gandul lucu niku gara-gara keliru maca tulisane ngabdullah niku. Lha niku mula wong Jawa niku nek ulang suro ora mantu karena itu bulan duka. Nggih, terus gawe bubur abang putih, merah pertanda darah, putih pertanda tulang yang pecah. Cek ora lali biasane ulang suro santunan anak ya. Lha iku jenenge ahli sunnah wal jamaah, tapi saat ini kata tiang boten ngerti pangkat wal jamaah langsung jikuk pangkat sing luwe dhuwur. Inilah yang menyebabkan kerusuhan kerusuhan akhir-akhir dan semua harus ditangani oleh polisi. Lha itu lha nek santri ya gak mungkin jadi teroris. Wong santri itu sabar dengan pangkatnya. Ya nek pangkate muridé ulama. Ya nek poso ya salat ya mundur ora usah kesusu langsung kemrungsung setengah 12 adzan salat. Mundur wong isih ning sawah wal jamaah Indonesia. Al sunnah wal jamaah kono kurbane kangge unta. Wong tesih teng rika, lawal jamaah mriki lahiré kebusa. Sapi memaksakan diri kurban pakai unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang gembira mangan ya enggak bisa pakai tiga jari wong sing dipangan kurma karo roti nek pakai tiga jari ya gocar kacir wong sing dipangan soto cingkrang ya enggak bisa karena nek cingkrang apa nek jubahan ya ra iso ning kene ngaji tok tapi waktu tandur waktu derep ya kudu nganggo sing ora jubah. Itu indahnya di sini itu ada undang-undangnya ahli sunnah wal jamaah mulo nek gawe masjid ya sesuaikan ini wal jamaah Indonesia poso padha tapi wal jamaah Indonesia niki nek poso ora pati khusyuk soalnya nek metu kok omah weru jambu weru pelem nek wal jamaah Arab khusyuk wong weru padang pasir. Lah mriki ora khusyuk weru ngene mulo jari kiane mending turu. Dalile napa yai naung muso imin na iba datun turune wong poso iku iba ibadah akhire timbangane turu kiyaine sepi lunga ning pasar tunggu mercon akhire nek bulan Ramadan dandor mercon kula suwun polisi mboten sah terlalu ngurusi mercon. Kenapa? Karena bagi orang Indonesia mercon niku perangkat ahli sunnah wal jamaah biasa mawon. Nggih, ane bom nggih mangurusi. Nggih terus tengah wengi dadar dar dor niku tungtik tungtik tungtik tungtik niku sahur sahur bar poso halal bi. Halal itulah keindahan wal jamaah Indonesia. Poso ngoten haji sami wakapunca haji teng Mekah langsung kesasar mau ngantri selawe tahun makanya nemplek no gambar Masjidil Haram nganggo nek wis daftar terus latihan neng alun-alun gunung Kidul lampai kalau ngajen wetek wetek wetek wetek neng kapai triplek. Itu Indonesia indahnya Islam ahli sunnah wal jamaah. Terus niki lah iki Kiai Wahid niki wani top suarane niki duwe tugas niki Gus Wahid iki duwe tugas apa memperkenalkan kita kepada Rasulullah. Wong wis ora tau petuk kita ndak pernah ketemu kita sama Rasulullah meng ditinggali selawat mula ben selawat niki iso dinggo diwontenaken selawat tan sebab wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an sarung nek rum dinggo nek dinggo sarungan katok nek rum dinggo nek dinggo katok an selawat nek rum dinggo nek dinggo selawat tan sami yasin nek rum dinggo nek dinggo yasin nan tahlil nek rum dinggo nek dinggo tahlilan ono sing aku tahlil gelem tahlilan mok padha karo nek katok ra gelem katokan. Kengen niki lah bahasa Indonesia, wong iki lewong Jawa. Akhirnya terus sing desa-desa diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina Senin 12 Mulud tahun Gajah. Sing bisa sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri sing melu juror ya assalamun mustamirun santri nek tuwek-tuwek ya halo ya nabi salam alaika ini karena pangkat muridnya ulah lama lah ibu-ibu gunung kita loh panjeneng umat nabi teng mriki kata sing seneng dang dangdut mulo ya rasulullah salamun alik neneng neneng ya rabbi asya tempat tayyaji ya wailal ju ya wailal ju ya wailal ju duhai senangnya pengantin baru Indonesia indah sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam anglia numpah ya Jawa ya salam lah ini yang kadang terus kemudian menghasilkan pola yang berbeda ono sing nyekel sholawat tapi ragelem sholawat tan akhirnya ratau nganggo begitu ratau nganggo witing tris lo jalanan soko kuli kune kulino sholawatan suwe-suwe yo seneng sholawat tanane seneng sholawatan suwe-suwe yo seneng nah nabi lene iku mulo terus ana sholawatan anta samsun anta badrun ono sing ribut apa sholawatan anta samsun anta badrun berlebihan. Masa Rasul seperti matahari, seperti rembulan. Ini orang cinta, enggak usah dikomentari. Jenenge wong seneng itu memuji ket biyen. Dek, wajahmu seperti purnama. Biasa mawon. Terus ono selawatan model Habib Syekh. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad. Lalikal fadlu min Allah. Kula ora iso nyonto niku. Nek ngarepe ngono taruhan iso apik kula. Tapi pas gogok-goke niku kula ora iso. Wis wakit to niki sing saged gogok-gogok niku kula ora iso. Padahal sing larang gogok-goke niku. Lenggeh, tapi karena itu model baru seko Yaman. Makanya wong Jawa ora pati ngerti, tapi seneng akhirnya santri ra ngerti tapi seneng teko. Wah, ana gendera sleng yo munggah. Duluan males yo munggah. Lah ini Islam di Indonesia betapa indahnya. Luar biasa indah. Kenapa? Karena kita wal jamaahnya ulama. Tak boleh itu hulu. Berlebihan masa sholawat joget-joget wong seneng iki joget biasa wih pacarku teko yes biasa lah. Jangan berlebihan cinta itu musyrik masa antasam apa ya Rabbi bil Mustafa balik mapa sintana wong seneng iki biasa rasa bolono musyrik dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lagi nek cara feke ya musyrik masa ora perlu sedina mati. Ojo dikomentari mahabbah dengan feke gak kadung ben yo. Roma Irama begitu pacarnya mati musyrik kalimat cintanya. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kan Gusti Allah itu. Tak bisa. Cinta itu berlebihan dari dulu. Kita punya kekasih hilang, ora gelem SMS takok Gusti Allah. Mau pacar hilang itu aku pengiran wong seneng ini. Seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Dengan sebaca rilang sama Gusti Allah. Ini indahnya Islam di Indo. Nisa, kenapa? Karena pangkat wal jamaah dipahami, tapi begitu muncul orang-orang ini nggak tahu. Lainnya yang kadang kenapa kemudian sekarang yang paling bermasalah ini dalam pilpres, dalam apa ini perdebatan agama, kit kapan milih presiden, kau milih imam masjid, kit kapan? Kok tiba-tiba terus ada persoalan isong imami orang, kit kapan? Semenjak kapan ente jadi bahlul seperti ini semenjak kapan? Kit kapan tul? Dan semenjak kapan tiba-tiba kita menggunakan istilah kriminalisasi ulama itu, kit kapan? Itu bukan kriminalisasi ulama, memang ulama iseng kriminal. Semenjak kapan kita menggunakan jargon agama sing saenake udele dhewe? Ini semenjak kapan? Semenjak semua orang ini menjadi bodoh, politisinya menjadi bodoh, sehingga menggunakan senjata terakhir yang mestinya disimpan. Orang itu kalau jatuh cinta dan pinter, mulek kawan itu darane itu puisi dikirim. Tapi nih sing jatuh cinta itu bodoh, langsung tekawin ragel, karena aku tak keprok ini wong bodoh. Ini sekarang ini menandakan tingkat kebodohan ini sudah menyajalela kemana mana. Loh ini lo kapan Indonesia kok jadi begini ini? Selamat Natal haram. Kit kapan kalimat itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah situasi seperti ini? Sementara sing nguni selamat Natal haram gak istiqomah. Buktine nopo? Lho anake niku ning mall golek diskon Natal ora istiqomah. Semenjak kapan tiba-tiba rame rokok haram? Rokok iki ra ono hukume dol, aja kok hukume haram. Gak ada hukumnya, hukum dukhon itu gak ada hukum azab itu. Raono, semenjak kapan? Sementara gak istiqomah, rokok haram. Tapi doyan duwe rokok. Apa itu? Adan. Loh kok wis adan, berarti wis leren mawon wis adan. Loh kenapa aku dilokno tauhid nggo? Adan di mana itu? Surabaya. Muka-muka sing jawab tutup polisi. Tapi tutup hoa kan itu. Berapa tigro? Adan? Eh, bener adan itu ya? Oh ya Allah, dia harus ngapunten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa biladana wa kulla shay'in a'taitana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa 'iyadik wa hifdhika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa bi baghyin wa bi 'aynin wa min sharri kulli dhi sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqama wa'idna min mujibatin nadamat yawmal qiyamati ya rabbil 'alamin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma khudh bi aydina lima tuhibbu wa tardah ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa mujtama'ana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khayr wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wad-dhayri wat-tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan keikhlasan doa yang kita harapkan mendapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penggulingan pita oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Wakil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pejabat Utama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta jajaran Forkombinda Kabupaten Gunung Kidul. Untuk pemotongan pita berada di pintu masuk sebelah utara Masjid Promoter Baitur Rahman Polres Gunung Kidul. Dan seperti yang berhasil dalam kursus